Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sudah berada di surah Al-Mutaffifin, dan kajian terakhir sebelumnya kita sudah sampai di ayat yang ke-13 dari surah Al-Mutaffifin. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-14, dan harapannya malam ini kita bisa menyelesaikan sampai di ayat ke-17. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita lihat di halaman 99 di bagian paling bawah. Kita akan membaca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada ayat yang ke-14. Qala Allahu 'azza wa jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, atau kita baca dulu ayat ke-14 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون قال الله عز وجل كلا بل الله عز وجل berfirman كلا sekali-kali tidak أي ليست أساطير. Bahwasanya Al-Quran itu bukanlah dongeng seperti anggapan dari orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Mereka menganggap Al-Quran sebagai asatir, dongeng dari umat terdahulu. Kisah-kisah yang tidak nyata, hanya sebagai penghibur hati saja. Allah bantah di dalam ayat ini. Kalla bal. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Quran itu bukan asatir, bukan dongeng. Al-awwalin, dari orang-orang terdahulu. Walakin ha'ula, namun mereka, maksudnya orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang bersikap melampaui batas dan banyak berdosa, rona ala qulubihim, berkumpul noda hitam di dalam hati mereka karena dosa-dosa mereka, ketutup hati mereka itu. Ai ijtama'a 'alaiha wa hajabaha 'anil haqq. Dosa-dosa yang mereka lakukan itu menutup hati mereka sehingga mereka tidak mengenal kebenaran. Maka nu yaksibun ai minal a'mali sayyi'ah. Berasal dari apa yang mereka lakukan, yaitu dari amal-amal keburukan, dosa-dosa yang mereka lakukan. Li'anna al-a'mal as-sayyi'at tahulu bainal mar'i wa bainal huda. Karena amalan-amalan keburukan itu menghalangi seseorang dengan petunjuk. Seorang terhalangi dari petunjuk karena dosa yang dia lakukan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Dan orang-orang yang mengambil bimbingan Allah sebagai petunjuk, Allah akan tambah kepada mereka petunjuk, dan Allah akan berikan ketakwaan kepada mereka. Nah, jadi kalau mereka mengambil bimbingan Allah sebagai petunjuk, menjalankan ketaatan, menjauhi dosa, Allah akan tambah petunjuk bagi mereka, dan Allah akan memberikan ketakwaan kepada mereka. Surah Muhammad ayat 17. فَمَنْ اِهْتَدَى بِهَدْيِ اللَّهِ وَاتَّبَعَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَتَرَكَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَصَدَّقَ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَلَا شَكَّ أَنَّ قَلْبَهُ يَسْتَنِيرُ وَأَنَّهُ يَرَى الْحَقَّ حَقًّا. Barang siapa yang mengambil petunjuk dari petunjuk Allah dan mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, membenarkan kabar dari Allah, maka dia kemudian dia melakukan hal itu terhadap ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan lagi hatinya akan bersinar dan dia akan melihat kebenaran sebagai suatu kebenaran. Wa yaral batila batilan. Dia akan melihat kebatilan sebagai sebuah kebatilan. Wa yu'azzimu ayatillahi azza wa jalla, dan dia akan mengagungkan ayat-ayat Allah azza wa jalla. Wa yara annaha fawqa kulli kalam. Dia akan melihat atau menganggap bahwa firman Allah itu adalah berada di atas seluruh ucapan. Wa anna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawqa kulli hadyin, dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berada di atas seluruh petunjuk ajaran yang dibawa oleh manusia, ya, semuanya berada di bawah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi adalah yang terbaik dari semua yang diajarkan oleh manusia. Nah, hadza man anara Allahu qalbahu bil iman. Ini akan berlaku bagi orang yang Allah sinari hatinya dengan keimanan. Amma man talattaha qalbahu bi arjasil ma'asi wa anjasiha fa innahu la yara hadhihi al-ayati haqqan bal la yaraha illa asatir al-awwalin kama fi hadhihi al-ayah. Adapun orang yang hatinya kotor dengan maksiat-maksiat, ya, maka dia tidak akan melihat ayat-ayat Allah itu sebagai kebenaran. Justru dia akan menganggap ayat-ayat Allah sebagai dongeng, cerita-cerita dusta, penghibur hati pada umat terdahulu. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun wa fi bal saktah latifah inda ba'dil qurra. Pada kata bal terdapat saktah, ya, kesempatan berhenti di waktu yang sebentar. Inda ba'dil qurra, menurut para ahli qiraah. Wa inda akharin la saktata, sedangkan menurut ahli qiraah yang lain tidak ada saktah di situ, tidak ada kesempatan berhenti di situ. Fayajuzu ala hadha an taqula kalla bal rana. Wayajuzu an taqula kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau membaca ayat ini boleh kita berhenti di bal. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu qiraah yang pertama. Sebagian ahli qiraah membaca demikian. Boleh dibaca tidak berhenti di bal, tapi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Langsung bersambung. Nah, ini kedua-duanya boleh. وهذه لا تغير المعنى سواء سكت أم لم تسكت. Ini tidak merubah makna, sama saja engkau berhenti di sana atau engkau tidak berhenti. Fal makna la yataghayyar, maknanya tidak berubah. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya, ayat yang ke-15. Kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla di sini artinya haqqan, sungguh mereka pada hari itu benar-benar akan terhalangi dari melihat Rabb mereka. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan ayat ke-15 ini panjang beliau menjelaskan. Nah, sehingga mungkin saya baca terjemahannya saja. Nah, sungguh mereka benar-benar terhalangi dari Rabb mereka. Itu terjadi pada hari kiamat. Mereka terhalangi dari melihat Allah sebagaimana dulu waktu di dunia mereka terhalangi dari melihat syariat-syariat Allah dan ayat-ayat Allah mereka lihat sebagai dongeng terdahulu. Jadi mereka di akhirat akan terhalangi dari melihat Allah secara hakiki. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka juga terhalangi dari melihat ayat-ayat Allah yang sebenarnya petunjuk, yang sebenarnya begitu agung, begitu indah, tapi dianggap dongeng terdahulu. Nah, dan ayat ini dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah akan ru'yatullah, bahwa Allah akan bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Sisi pendalilannya jelas. Nah, karena mereka yang terhalangi dari melihat Allah karena Allah murka kepada mereka, maka bagi orang-orang yang banyak berbuat kebaikan yang diridhai oleh Allah, jelas Allah akan memberikan mereka kemampuan untuk melihatnya. Nah, jadi Allah dalam ayat ini kan berfirman, konteksnya adalah kemarahan Allah bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Mereka mendustakan hari kiamat, mereka menganggap ayat-ayat Allah dalam Al-Quran sebagai dongeng. Ya. Maka, mereka nanti pada hari kiamat akan terhijabi, tidak bisa melihat Allah. Ini kondisi orang yang dimurkai oleh Allah. Berarti mafhumnya adalah, orang yang diridhai Allah akan tidak terhalangi dari melihat Allah. Nah, ini mafhum yang dijelaskan ulama, dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin di sini, dan sebelum beliau, para ulama terdahulu juga menafsirkan dengan mafhum seperti itu, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menggunakan mafhum ayat, kalau mereka yang dimurkai Allah dihalangi dari melihat Allah, berarti yang diridhai Allah akan bisa melihat Allah. Dan melihat Allah itu telah jelas dalilnya dalam Al-Quran dan dalam sunnah yang mutawatir. Serta ijma' para sahabat dan ijma' para imam. Tidak ada iskal bahwa Allah akan bisa dilihat dengan mata kepala. Bahwa manusia, orang-orang tertentu yang diridhai Allah yang diizinkan Allah akan bisa melihat Allah dengan mata kepala mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, cerah, gembira, karena memandang kepada Rabbnya. Surah Al-Qiyamah ayat 23. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berperilaku baik, ya, mereka akan mendapat al-husna, mendapat jannah, wa ziyadah, dan dapat tambahan. Surah Yunus ayat 26. Dan Nabi SAW telah menafsirkan az-ziyadah di dalam ayat itu dengan melihat kepada wajah Allah Ta'ala. Ini dalam riwayat, dalam hadis riwayat Muslim. Dan juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, dalil yang menunjukkan Allah akan bisa dilihat, surah Qaf ayat 35, akan bisa dilihat di hari akhir. Tapi Allah tidak bisa dilihat di dunia. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka, apa yang mereka inginkan ada di dalam surga. Dan kami masih memiliki tambahan untuk mereka. Tambahan di sini, al-mazid di sini, maknanya sama dengan ziyadah. Seperti yang disebut dalam surah Yunus ayat 26 tadi. Dan juga sebagaimana firman Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak akan bisa diliputi dengan penglihatan. Sedangkan penglihatan Allah akan bisa meliputi seluruh. Seluruh makhluk bisa dilihat Allah. Tapi makhluk tidak bisa melihat Allah secara menyeluruh. Tidak bisa idrak. Nah. Ketika dinafikan idrak, itu menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat. Tapi seorang tidak bisa melihat Allah secara detail, secara terperinci, secara menyeluruh. Nah, karena itu ayat ini adalah termasuk dalil dari para ulama salaf bahwa Allah akan bisa dilihat pada hari kiamat. Nah, ini sebagian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Kemudian beliau menjelaskan bahwa dalil bahwa Allah akan bisa dilihat itu dari sunnah, dari hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna asy-syamsa sahwan laisa dunaha sahab." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian sebagaimana kalian melihat matahari, ya, jelas terang ketika kondisi tidak berawan, tidak ada mendung. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan Nabi SAW juga bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badri, la tudammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian akan benar-benar melihat Rabb kalian, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Kalian tidak perlu berdesak-desakan ketika melihatnya. Di malam bulan dan purnama, orang yang ada di bumi akan bisa melihat tanpa harus berdesak-desakan. Nah, Allah juga akan bisa dilihat di akhirat nanti tanpa orang harus berdesak-desakan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, juga tadi hadis itu, hadis yang sebelumnya, innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna asy-syamsa sahwan laisa dunaha sahab, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga. dan para sahabat telah beriman terhadapnya. Demikian juga orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik dari kalangan salaf pada umat ini dan imam mereka. Sedangkan orang yang tertutup akal dan hatinya mengingkari hal itu, mengingkari kebenaran tersebut, dan mereka berkata, innallaha la yumkin an yura bil ain, kata mereka. Sesungguhnya Allah tidak mungkin dilihat dengan mata. Wa innamal muradu bir ru'ya fil ayat hiya ru'yatul qalbi ay al yaqin, kata mereka. Sesungguhnya yang dimaksud dengan melihat pada ayat-ayat ini adalah melihat dengan hati atau keyakinan. Ini kata orang yang tertutup hati dan akalnya, kata Syekh Husaini. Wala syakka anna hadha qawlun batil mukhalifun lil Qur'ani was sunnah wa ijma'is salaf. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ucapan batil yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para ulama salaf terdahulu. Thumma innal yaqina thabit li ghairihim aydan. Hatta al-fujjar yawm al-qiyamah sawfa yarawna ma wu'idu bihi haqqan wa yaqina. Kemudian bantahan lain untuk mereka, ya, selain mereka menyelisihi Quran, sunnah dan ijma' salaf, bantahan lain yang menunjukkan mereka itu salah, ucapan mereka itu batil, adalah kalau dikatakan melihat Allah di situ adalah keyakinan hati, sesungguhnya keyakinan itu juga tidak hanya pada orang beriman ketika hari kiamat. Karena orang-orang fajir, orang-orang yang banyak berdosa, orang-orang kafir, mereka juga benar-benar akan melihat apa yang dijanjikan, diancamkan kepada mereka dulu di dunia, itu benar-benar terjadi. Dan mereka baru yakin, oh iya benar, dulu yang disampaikan Nabi itu benar. Ajaran Islam itu ternyata benar, baru mereka yakin saat itu, di hari kiamat. Jadi, kalau dikatakan bahwa melihat Allah itu bukanlah melihat dengan mata kepala, tapi dengan hati, yang itu untuk orang beriman, sebenarnya bukan hanya orang beriman yang yakin dengan apa yang terjadi pada hari kiamat. Orang-orang kafir juga baru yakin di saat mereka terlambat keyakinannya. Mereka baru yakin pada hari kiamat bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasulnya itu benar-benar terjadi. وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِطَالَةِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُنَاقَشَةِ فِي أَدِلَّةِ الْفَرِيقَيْنِ. Bukan di sini tempat kita untuk membahas secara panjang lebar tentang ru'yatullah, ya. Kemudian menjelaskan, ya, dalil dari dua pihak. Bukan di sini tempatnya. Di annal amra walillahil hamd awdah min an yutala al-kalam fihi, karena masalah melihat Allah pada hari kiamat bagi orang yang beriman atau orang-orang yang diizinkan oleh Allah itu sangat jelas sehingga tidak perlu berpanjang lebar dalam hal itu. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk pada ayat berikutnya, thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka benar-benar akan masuk ke dalam al-jahim, ke dalam neraka. Ai haula'il fujjar, orang-orang fujjar, orang-orang yang banyak berbuat kefajiran itu, lasalul jahim. Ai yaslawna harataha au adabaha. Mereka akan merasakan panas dan siksaan yang ada di dalamnya. Nas'alullah al-afiyah. Kita meminta kepada Allah keselamatan. Nah. Thumma yuqalu taqri'an lahum wa tawbikhan. Kemudian dikatakan sebagai celaan, hardikan, ya, bagi mereka. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini adalah yang dulu kalian dustakan. Siksaan ini, siksaan di neraka ini yang kalian rasakan, itu adalah yang dulu kalian dustakan. Kalian dulu tidak percaya akan hal itu. فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ الْبَدَنِي وَالْأَلَامُ الْبَدَنِي بِصَلْيِ النَّارِ وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ الْقَلْبِي بِالتَّوْبِخِ وَالتَّنْدِيمِ. Sehingga orang yang disiksa di dalam neraka itu mendapatkan siksaan pada badannya, juga mendapat siksaan dalam hatinya karena dia dicela, dihardik, dihina. Nah, jadi fisik dan psikis juga terkena semua, tersiksa semua. Badan rusak, hancur, tersiksa di dalam neraka, sedangkan mental dan psikisnya itu juga tersiksa karena dihardik, dibentak, dicerca, dihina. Nah, haitsu yuqal, ketika dikatakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah yang dulu kalian dustakan. Wa li hadza yaquluna, karena itu orang-orang kafir itu nanti akan berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Duhai seandainya kami dikembalikan lagi hidup di dunia. Kalau kami dikembalikan lagi kesempatan berikutnya, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami dan kami akan beriman. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun. Justru menjadi jelas apa yang dulu mereka sembunyikan. Kalau dulu mereka sembunyikan di dunia niat-niat yang buruk, niat yang tidak ikhlas, kemunafikan, di dunia tersembunyi, orang banyak tidak tahu. Tapi ketika di akhirat nampak semua, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali mengulangi apa yang dilarang terhadap mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Surah Al-An'am ayat 28. Nah, ayub. Ini penjelasan Syekh Ibnu Taimin rahimahullah dari ayat ke 14 sampai ke 17. Nah, insyaallah sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan masuk dari atau melanjutkan dari ayat yang ke 18. Nah, sebelum kita akhiri, tafadhalu jika ada yang perlu disampaikan, soalan, atau mungkin jika dari penyampaian saya ada yang salah, antum bisa sampaikan, tafadhol. Atau ada soalan-soalan terkait dengan amalan di bulan Dzulhijjah atau puasa Arafah, takbir mutlak muqayyad, atau ibadah kurban, nah, tafadhol, dipersilakan. Nah, yang puasa Arafah ini Ustaz, adanya qabla dan ba'diyah Ustaz, ataupun puasa Arafah saja? Puasa Arafah yang ditekankan ya. Nah, yang ditekankan ya, yang berpahala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Muslim. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah, Nabi menjelaskan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu hanya puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kalau seandainya seseorang puasa di hari selain tanggal 9, misalkan tanggal 7, tanggal 8, atau misalkan dari tanggal 1 sampai 9 dia puasa. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ulama salaf, dipersilahkan karena puasa sunnah itu termasuk amal soleh. Dan amal soleh yang terbaik dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dari hari-hari seluruh waktu dalam setahun. Dalam setahun Hijriyah, maka beramal soleh yang terbaik adalah di 10 awal, 10 hari bulan Dzulhijjah di permulaan. Nah, di sini ada pertanyaan tertulis, adakah ada sunnahnya iktikaf di awal 10 Dzulhijjah? Wallahu a'lam, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebatas yang saya ketahui, iktikaf itu dilakukan oleh Nabi hanya di bulan Ramadan, dan juga beliau pernah mengqadha di bulan Syawal. Karena beliau tidak sempat melakukan di Ramadan, akhirnya beliau qadha di bulan Syawal. Hanya itu saja. Kalau yang dimaksud adalah iktikaf seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang dimaksudkan bagaimana kalau kita ibadah di masjid, ya, baca Quran misalkan, sholat sunnah di sana, memperbanyak sholat sunnah, mungkin karena di rumah tidak memungkinkan, ya, maka tidak mengapa selama tidak meninggalkan kewajiban. Nah, tapi kalau seandainya meninggalkan kewajiban, maka jangan mengejar sesuatu yang mustahab meninggalkan kewajiban. Misalkan ada kewajiban memberi nafkah pada keluarga, mencari ma'isyah, bekerja, kemudian kita beralasan, oh saya ingin memanfaatkan waktu di 10 hari pertama Dzulhijjah ini untuk ibadah saja, baca Quran saja. Nah, ini tidak boleh kalau itu membuat kita meninggalkan kewajiban. Nah, tapi kalau bisa sambil bekerja kita berzikir kepada Allah, sambil bekerja kita membaca ayat-ayat yang kita hafal, maka itu suatu hal yang sangat baik. Nah, ada lagi pertanyaan di sini, manakah yang lebih afdal dikerjakan terlebih dahulu antara melakukan sembelian dengan niat kurban atau menyembelih akikah atas anaknya yang belum sempat dia akikahi? Jazakumullahu khairan. Nah, kalau seandainya akikah untuk anak, ya, ini wallahu a'lam sebaik lebih didahulukan. Akikah untuk anak itu didahulukan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi." Seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tergadaikan itu berarti perlu ditebus. Maka sebagian ulama berhujjah dengan hadis ini bahwa akikah itu sebenarnya wajib bagi yang mampu. Nah, karena seakan-akan anak kita tergadaikan. Begitu. Nah, sedangkan ibadah kurban itu insya Allah masih di bawahnya. Tapi sebenarnya perlu dilihat manakah yang lebih dahulu. Kalau masalah kelahiran anak, ya, pas hari ketujuh bertepatan dengan 10 Dzulhijjah misalkan, dan kita hanya mampu beli satu kambing misalkan, atau hanya mampu beli dua kambing untuk akikah, maka akikah yang dahulukan. Nah, baik. Dan udhiyah, al-udhiyah atau kurban itu insya Allah pendapat yang rajih dari para ulama adalah pendapat jumhur yang menyatakan hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, dan Abu Bakar dan Umar, kata Abu Sarihah juga sahabat, beliau melihat Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban. Nah, demikian juga dengan Abu Qatadah. Nah, beliau tidak berkurban karena khawatir dianggap sebagai kewajiban. Nah, namun bukan berarti bagi yang mampu kemudian meremehkan, menyepelekan, dan mengabaikan sunnah yang agung ini. Bagaimanapun ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Syiar kaum muslimin seharusnya juga di situ. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun tidak pernah absen ya, dalam berkurban. Maka bagi yang mampu hendaknya jangan meremehkan hal tersebut. Semangat dengan sunnah, teladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita mendapat kecintaan Allah dan ampunan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Teladanilah sunnah Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Nampaknya tak ada soalan lagi Ustaz. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.